Satu perform kembali bersama Panama, Cumi-Cumi, dan juga Wahana Musik bersama Safira Inema Adela. Terima kasih Om. Bareng-bareng Wahana Musik kali ini juga ada Adela. Terima kasih.